Falau qara al-musalli ayatan aw sami'a ayatan fi hasmu Muhammad lam tunda bi sholatu alaih kama afta bihin Nawawi. Ini fatwa dari Imam Nawawi, beliau berfatwa bahwa bila ada seorang yang sholat membaca atau mendengar, membaca atau mendengar ayat yang di dalamnya terdapat nama Muhammad, orang yang sholat itu tidak disunahkan membaca sholawat. Jadi seorang yang membaca nama Muhammad atau mendengar nama Muhammad itu dia disunahkan bersholawat ya. Tetapi terkhusus saat dia berada di dalam sholat, menurut fatwa An-Nawawi tidak disunahkan. Sebab kalau diucapkan, hal itu bisa memutus bacaan Al-Fatihah ya. Bisa memutus bacaan Al-Fatihah. Jadi tidak disunahkan ini dikarenakan bisa memutus bacaan Fatihah. Ada pendapat lain yang tetap mensunahkannya ya. Jadi kalau di Fathul Mu'in ini fatwa Imam Nawawi, tetapi ada pendapat lain yang tetap mensunahkannya. Dan ulama ini mensunahkannya, tetapi memberi syarat atau catatan bahwa untuk mengucapkan sholawat itu diharuskan menggunakan dhamir ya, tidak boleh menggunakan selain dhamir. Jadi ucapan sholawatnya sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh mengucapkan sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, menggunakan dhamir hi. Sebab ada pendapat yang membatalkan sholat dengan memindah rukun qauli. Jadi bacaan sholawat itu kan kewajiban sholat yang harus dibaca di saat tasyahud ya. Sholawat itu harus rukun yang harus dibaca di saat tasyahud. Jadi kalau mengucapkan sallallahu ala Muhammad, berarti ini bacaan ini yang semestinya dibaca di saat tasyahud tidak dibaca di saat tasyahud. Itu berarti termasuk memindah rukun qauli, memindah rukun yang berupa ucapan. Dan menurut sebagian ulama, memindah rukun qauli ini bisa membatalkan sholat, menurut sebagian ulama ya. Oleh karena itu kesunahan bersolawat ini tidak menggunakan solawat yang dibaca di saat tasyahud, tetapi menggunakan dhamir sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mengikuti pendapat tadi, pendapat yang membatalkan sholat dengan memindah rukun qauli, sholawat tidak memutus bacaan Fatihah ya, tidak termutus bacaan Fatihah, karena termasuk bagian dari meminta rahmat. Jadi saya ulangi lagi bahwa di dalam Fathul Mu'in ini Imam Nawawi berfatwa seorang yang membaca atau mendengarkan ayat yang di dalamnya terdapat nama Muhammad tidak disunahkan mengucapkan sholawat. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan tetap disunahkan, tetapi menggantinya dengan dhamir, menggunakan dhamir dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dan mengapa ulama ini memperbolehkan? Sebab sholawat itu dianggap termasuk bagian dari su'alu rahmah ya. Di penjelasan sebelumnya, su'alu rahmah ini termasuk sesuatu yang berhubungan dengan sholat, sehingga tidak memutus bacaan Al-Fatihah.